Selamat sore. Silakan Pak John. Ya, jadi begini ya. Pertamina itu BUMN yang seharusnya membawa misi dalam arti untuk bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Artinya tidak harus katakan disesuaikan dengan harga internasional. Padahal harga gas di Malaysia lebih rendah daripada di Indonesia. Jadi, sehingga kelihatannya BUMN ini hanya mencetak keuntungan untuk kepentingan pribadi para direksinya, lalu mencapai target, lalu mendapatkan bonus di antara mereka. Tapi untuk kontribusinya kepada bangsa dan negara, terutama rakyat Indonesia, ini sebetulnya bukan kontribusi, tapi pengkhianatan yang dilakukan oleh Pertamina kalau seperti ini. Jadi ini akan menyebabkan high cost ya di masyarakat. Dan kedua, bahwa sekarang masyarakat tidak dibantu dengan minyak tanah, lalu diberikan gas oleh pemerintah untuk mengurangi subsidi. Tetapi LPG termasuk langkah yang seperti sekarang ini, dalam arti pasokan nggak ada dan harga melambung tinggi. Jadi dalam hal seperti ini, di mana letak daripada misi daripada Pertamina sebagai BUMN itu sendiri? Baik. Ya, seperti itu. Terima kasih. Selamat sore. Iya, dengan Bapak. Ya, saya Osman. Begini ya, menurut saya selalu dan selalu itu alasannya adalah sangat jauh dibandingkan dengan harga di internasional. Nah, mestinya itu yang menjadi pengambil keputusan itu juga menilai bagaimana kesejahteraan rakyat di sini dibandingin negara itu, gitu. Kalau sini rakyatnya jelas-jelas nggak mampu, apakah harus dibanding-bandingin begitu? Nah, tingkat korupsinya bagaimana? Mestinya diterapkan dengan konsekuen. Kalau memang mau begitu, nah, yang korupsi dihukum mati, gitu loh, supaya fair. Kemudian satu lagi, ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar. Kita tahu pasal 33, itu bumi dan air dan kandungannya dikuasain oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi apa yang terjadi? Itu dianggap komoditi dan dicari keuntungan sebesar-besarnya walaupun rakyatnya sengsara. Itu intinya. Terima kasih Pak Usman. Dan berikutnya dengan Bapak Ari. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan Pak Ari. Saya setuju dengan Bapak yang pertama juga, ya Bapak yang kedua ya. Ini benar-benar pengkhianatan, karena gini, rakyat ini kan udah capek untuk ikut demo, untuk apa gitu. Jadi kelihatannya pemerintah ini mengambil kesempatan ketika rakyat udah capek begini, ini udah kesel, udah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan gitu ya. Tapi kok ya terus diperes-peres begini, dijebak gitu ya. Kita dikasih tabung, dikasih kompor kecil yang jelek begitu, lalu minyak tanah dikurangi, sekarang gas dinaikkan. Itu aduh, gila-gila bener ini pemerintah ini. Seolah-olah ya, kalau begini caranya memang benar-benar zaman Pak Harto jauh-jauh lebih baik daripada sekarang. Karena sekarang ini orang nggak ada yang bertanggung jawab gitu. Presiden juga nggak tahu apa yang dilakukan, menteri-menterinya juga begitu, DPR-nya podo korupsi, terus juga jaksanya podo korupsi yang miliaran begitu. Rakyat kecil seperti ini tindas terus ini. Ini saya nggak tahu polnya itu seperti apa nanti, seperti apa gitu. Apa-apa hancur-hancuran kayak tahun 98 lagi, saya nggak tahu ini, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Ridan. Komentar berikutnya dengan Bapak Sabar. Sore Pak Sabar. Oke, selamat sore, Bu. Silakan, ya, Pak. Saya sangat setuju dari itu komentar Bapak itu ya. Pemerintah kita ini sudah nggak mikirin rakyatnya kelihatannya ya. Nah, Pertamina itu mana ada sih karyawan Pertamina yang pensiunnya itu miskin, nggak ada gitu loh. Jadi keuntungan-keuntungan Pertamina itu semua untuk jajaran direksinya. Jadi kalau dinaikkan kembali harga gas seperti ini, itu sama dengan menjebak rakyat, mencekik rakyat. Rakyat disuruh konversi dari minyak tanah ke gas punya dinaikkan, terus pilihannya apa? Makanya saya sangat setuju kalau KPPU mempermasalahkan itu. Oke, terima kasih ya.